Cinta cinta asmara yang lama tak pernah singgah dalam rasaku yang rindu padamu kekasih. Sinar matamu semakin lama ya bercahaya, semakin sejuk ku rasakan. Pudarlah tangan kasih yang terpendam. Kau cukup lama ku nantikan sucinya kasih, kini baru ku alami. Cinta asmara yang lama tak pernah singgah dalam rasaku yang rindu padamu kekasih. Sinar mata